Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Qala Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Hadis yang dinukil dari Aisyah radhiallahu anha, Aisyah mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahku ini bersabda, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a. Ya Allah, siapa saja orang yang mengurusi urusan umatku ini meskipun sedikit, lalu dia bersikap lembut dengan bawahannya, dengan rakyatnya, maka dalam bersikap lembut padanya. Dan siapa yang mengurusi perkara umatku ini syai'an, meskipun sedikit, meskipun kecil, fasyaqa alaihim, lalu mempersulit bawahannya dan rakyatnya, maka ya Allah fasyukum alaihi, maka susahkanlah dia, maka persulitkanlah, persulitkanlah, persulitlah dia. Dalam hadis ini, adalah doa, akan terdapat doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa jelek, doa ala. Doa un dari Nabi ala. Doa ala itu doa jelek. Kebalikannya adalah da'ali, itu doa baik. Maka dalam hadis ini terdapat doa jelek Nabi untuk orang yang memegang urusan kaum muslimin. Al-Khafah wal-Amah, baik otoritas dari kekuasaannya itu sempit ataupun luas. Namun semua orang yang punya otoritas mengatur urusan kaum muslimin, baik sempit ataupun luas, artinya ya, seorang yang punya perusahaan di dalam buah, maka mengatur kaum muslimin. Semua orang yang punya anak buah, sedikit ataupun banyak, ini berlaku bukan hanya untuk yang punya otoritas amah, otoritas luas, negara atau kalau otonomi ya, yang bagian yang megang paling penting dalam masalah otonomi. Namun semua, semua yang punya anak buah, khasah wal amah. Ya, kekuasaannya itu khas, sempit, atau amat, atau takwa. Maka beliau sebutkan, maka di sini berlaku alal insan untuk orang yang ya tawalla amra bihi, mengurusi, mengatur perkara rumah, yaitu suami. Demikian juga ini berlaku untuk kepala sekolah, mudir madrasah, yang mengatur urusan sekolahnya. Bahkan ini juga berlaku untuk mudaris, seorang guru, seorang dosen, karena dia yang mengatur urusan kelas. Wa 'alal imam, dan demikian juga ini berlaku pada imam, yaitu imam masjid, karena dia ya tawalla amrul masjid, itu kurang mim, dia yang mengatur urusan masjid. Imam masjid adalah imam tetap masjid yang punya kekuasaan di masjid. Kalau imam di tempat kita kan punya kekuasaannya cuma sekedar sholat saja. Namun imam yang dia itu punya kewenangan terhadap untuk mengelola dan mengatur pengurus masjidnya. Nah, ini berlaku bukan hanya untuk kepala negara, bupati, namun kita katakan sampai rumah, sekolah, bahkan ruang kelas. Ini berlaku hadis ini. Nabi katakan, siapa yang mengatur urusan umatku syai'an, sedikit pun, syai'an di sini nakira, kurang titiknya, didahului syarat. Dan para ulama usul fikih menyebutkan bahasa yang isim nakira yang didahului syarat memberikan makna umum, artinya hingga ayy syai'in, sesuatu apapun ada, ayy syai'in yakunu, sesuatu apapun, lalu dia bersikap lembut kepada bawahannya, maka ya Allah bersikap lembut padanya. Namun apa yang dimaksud Namun apa yang dimaksud lembut bahasa bawahan? Sebagian orang mengira bahasa yang dimaksud lembut kepada bawahan artinya bersikap kepada bawahannya, memberikan kebijaksanaan kepada bawahannya, ala maistahun, sebagaimana apa yang diinginkan oleh bawahannya dan apa yang mereka inginkan. Dan itu tidaklah demikian. Dan yang dimaksudkan oleh hadis bersikap lembut pada bawahan bukanlah demikian. Namun yang dimaksud lembut adalah engkau bersikap kepada orang lain, bersikap kepada bawahan sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Namun hendaklah engkau memilih jalan yang paling dekat dan jalan yang paling lembut bagi bawahan, dan tidak menyulitkan mereka dalam sedikit pun yang dalamnya, dalam perkara tersebut tidak ada ketentuan dari Allah dan Rasulnya. Maka jika seorang pemimpin mempersulit anak buahnya, bawahannya dalam satu perkara yang tidak ada di sana kewajiban dari Allah dan Rasulnya, maka berarti ini termasuk dalam kalimat kedua dalam hadis, yaitu mempersulit bawahan. Yaitu Nabi doakan, mendoakan jelek kepada pemimpin ini agar Allah Subhanahu wa taala mempersulitnya. Waliyadzubillah. Maka yang dimaksud bersikap lembut kepada bawahan adalah menerapkan aturan Allah dan Rasulnya kepada bawahan, namun menggunakan metode yang paling paling memungkinkan selama itu tidak terlarang, menggunakan metode yang paling mudah, metode yang paling gampang, metode yang paling enak selama itu tidak terlarang. Nah, di antara bentuk orang mempersulit anak buah adalah mengharuskan sesuatu yang pada dasarnya tidak harus, mengharuskan sesuatu yang sebenarnya bisa dibuat longgar, apalagi ini tidak diharuskan dan tidak diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, dan ini bisa dibuat longgar. Namun karena prinsipnya kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah? Nah, ini prinsip ini adalah prinsip seorang pemimpin yang masuk ke dalam kategori kedua dalam hadis Nabi tadi. Ya Allah, sulitkanlah dia, sulitlah dia. Gak ada yang benar kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Kalau seorang pemimpin punya atasan yang punya prinsip semacam ini, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit untuk perkara-perkara yang memang ada pelonggaran dari Allah dan Rasulnya, maka dia termasuk dalam pemimpin kategori pertama, pemimpin yang bersikap lembut pada anak buahnya. Dan kalau prinsipnya kenapa kalau bisa dipersulit, kenapa tidak mudah? Nah, maka ini masuk ke dalam jenis pemimpin yang kedua. Yaitu gimana? Untuk jenis pemimpin yang kedua, Nabi doakan jelek, semoga Allah mempersulit urusannya. Yang dimaksud Allah mempersulit urusannya boleh jadi adanya sakit di badannya, adanya masalah di badannya, atau di hatinya, atau di dadanya, di keluarganya, dan yang lainnya. Kenapa beliau bisa memaknai sulit di sini adalah demikian luas? Karena hadisnya mutlak. Ya Allah, persulitkanlah dia. Artinya dia isyaitin ya pun dengan apapun bentuknya. Yang boleh jadi nampaknya menurut pandangan orang itu tidak sulit. Orang mandang itu senang, padahal ternyata dalam hatinya ada naram talabdo, api yang membakar. Artinya sedih, susah. Nah, orang lihat senang, orang lihat bahagia, padahal hatinya susah, sedih, sengsara. Dan orang-orang yang sebelumnya tidak mengetahuinya. Akan tapi kami yakin, kita yakin, jika seorang pemimpin itu mempersulit bawahannya dengan sesuatu yang tidak Allah turunkan padanya dalil, maka pemimpin tersebut berhak untuk mendapatkan hukuman semisal ini dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nampaknya ada yang hilang karena sudah ganti membahas semudah membahas hadis baru. Itu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang bahasanya Bani Israel kasus suhumul anbiya. Nabi mengatakan Bani Israel itu kasus suhumul anbiya, diatur oleh para nabi kehidupan mereka, sosialnya, sisi sosialnya itu yang atur mereka para nabi. Maka dalam sabda Nabi, ini hadis yang sahih, bahasanya Bani Israel itu kehidupan mereka, kehidupan sosial mereka, tasusuhumul anbiya, diatur oleh para nabi. Maka dalam hadis ini kata beliau terdapat dalil bahasanya agama Allah yaitu agama Islam di setiap tempat dan setiap zaman dia adalah siasah hakikiyah nabiya, dia adalah siasah, dia metode mengatur. Terdapat dalam ajaran Islam terdapat metode bagaimanakah mengatur dan memanage masyarakat, dan itu yang manfaat, pengaturan yang manfaat, dan inilah siasah yang hakiki, inilah politik yang hakiki, dan bukanlah siasah sekarang. Politik yang hakiki adalah politik yang dipaksakan oleh musuh Islam, yaitu orang-orang kafir terhadap negeri kaum muslimin, itu sistem politik demokrasi dan HAM. Namun siasah yang hakiki adalah ajaran yang terdapat dalam syariat Allah. Oleh karena itu kami katakan sesungguhnya ajaran Islam itu syariah wa siasah, syariah dan siasah, dinun wa daulah, mengatur masalah dengan kemasyarakatan, mengatur masyarakat. Demikian juga disampaikan dalam agama yang moto hubungan Tuhan dan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka siapa yang memisahkan antara siasah, antara politik dan syariat, maka dia telah dosa. Maka orang yang menganut paham sekuler bahasanya agama itu sekedar urusan pribadi antara seseorang dengan Allah, maka dia telah paham sesat, bahkan paham kufur, akan kekafiran, karena berarti meniadakan dan mengingkari aturan-aturan Allah yang demikian banyak yang berkaitan dengan masalah mengatur manusia. Namun di masalah siasah apa yang dimaksudkan? Apakah siasah demokrasi? Definisi tiga siasah yang hakiki adalah siasah syariah, siasah berdasarkan petunjuk wahyu dan petunjuk agama dan petunjuk Islam. Karena dalam Islam terhadap siasatul khalqi terdapat bimbingan tentang mengatur manusia. Siasatul khalqi bagaimanakah mengatur manusia agar manusia hubungannya baik ma Allah dengan Allah. Di sana terdapat penjelasan tentang berbagai bentuk ibadah. Demikian juga terdapat siasat tentang mengatur bagaimanakah menjalani hubungan antara seorang manusia dengan keluarganya dan tetangganya dan kerabatnya, sahabat-sahabatnya, murid-muridnya dan guru-gurunya, bahkan ma'akuli ahad, dengan semua orang. Kulun lahu siasa, semuanya ada cara pengaturan yang diajarkan oleh Islam. Kulun lahu siasa takusuhu, semuanya ada siasat, ada cara pengaturan yang khusus. Mal a'da'il kufar, Islam mengatur bagaimana berhubungan dengan orang musuh-musuh Islam, itu orang kafir. Boleh jadi orang kafir yang harbi, yang memerangi Islam, atau orang kafir yang mu'ahad, yang terikat perjanjian dengan Islam, atau mustakmini atau yang meminta jaminan keamanan atau yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin. Masing-masing dari kelompok-kelompok ini, kelompok atau macam-macam orang kafir ini, Islam telah menjelaskan hak-hak mereka masing-masing. Dan Allah perintahkan supaya kita umat Islam bersikap kepada mereka sebagaimana yang Allah wajibkan. Misalnya kafir harbi, orang yang memerangi Islam, orang kafir yang memerangi Islam, maka kewajiban kita nuharibuhum, itu kurang baik. Nuharibuhum, kita memerangi mereka. Dan harta mereka dalam peperangan adalah halal untuk kita. Demikian juga harta mereka itu halal bagi kita, itu sebagai ghanimah. Demikian juga tanah mereka itu halal bagi kita. Bisa dibagikan di antara pasukan kaum muslimin untuk berperang tentang tanah atau tanah negerinya orang-orang kafir yang diperang oleh kaum muslimin, maka ada dua alternatif. Bisa pertama dibagikan kepada pasukan kaum muslimin bagaimana ghanimah yang dibagikan, sebagaimana yang dilakukan pada saat menundukkan Khaibar. Saat menundukkan Khaibar, dia bagi tanah Khaibar kepada pasukan kaum muslimin, yaitu Tumpah. Namun bisa juga tidak dibagi. Bisa juga tidak dibagi. Bagaimana ketika Nabi menaklukkan kota Mekah, Nabi tidak membagi tanahnya kepada kaum muslimin. Nah, jika tidak dibagi, terdapat sunnah dari Khalifah Umar bin Khattab. Jika tidak dibagi, maka tanah tersebut itu terkena pajak tanah yang disebut dengan kharaj. Dia tetap di tangan pemiliknya yang dulu, namun pemiliknya punya kewajiban untuk membayar pajak kepada negara atau negara muslim yang disebut dengan kharaj. Adapun orang yang orang kafir minta jaminan keamanan, misal turis, pelancong, pekerja yang masuk ke negeri kaum muslimin atau diundang oleh pemerintah kaum muslimin, maka wajib kita untuk memberikan keamanan kepada mereka. Sebagaimana firman Allah, wa in ahadun minal musyrikina tajaraka fa'ajiru hatta yasma'a kalam Allah. Dan jika ada seorang musyrik yang minta perlindungan kepada maka lindungilah dia sehingga dia bisa mendengar firman Allah, tsumma abdulihu ma'man, kemudian pulangkanlah dia, sampaikanlah dia ke tempat yang aman. Demikian juga orang kafir negeri, negara kafir yang punya ikatan perjanjian dengan negara kaum muslimin, maka kita wajib untuk memenuhi perjanjian pada mereka dan kita merasa percaya dengan apa yang berkata-kata. Namun kita juga tetap harus waspada, kita tetap merasa takut jangan-jangan mereka yang putul ahda membatalkan perjanjian. Maka ada tiga kondisi. Maka ada tiga kondisi berkaitan dengan negara kafir yang mereka perjanjian dengan negeri Islam, yang semuanya berdasarkan Al-Quran. Yang pertama, jika kita merasa mantap dan percaya dengan perkataan mereka bahwasanya mereka akan memenuhi perjanjian, yaitu perjanjian itu berdamai dengan kita, maka jika kita mantap dengan apa yang mereka katakan, wajaba'ana biyalahum, maka kita wajib untuk memenuhi bi'idatihim, itu kerentak bi'idatihim wa'ada, yaitu idatan pakai tak, masdar dari wa'ada. Maka kita wajib untuk memenuhi bi'idatihim, perjanjian dengan mereka. Itu ini yang pertama. Yang kedua, wa in khifna, jika kita khawatir mereka ini kok ada gelagat yang buruk, tak baik, jangan-jangan mau melanggar perjanjian, maka Allah firmankan di surat Al-Anfal, wa in taqafanna min qaumin khianatan, jika kalian khawatir dari kaum kafir tersebut khianatan, adanya khianat, pengkhianatan, fambit ilaihim ala sawa, maka limpahkanlah perjanjian kepada mereka sehingga sama-sama tahu kalau tidak ada perjanjian. Innallaha la yuhibbul khainin, ya Allah tidak mencintai orang-orang yang suka khianat. Apa yang dimaksud fambit ilaihim ala sawa? Limpahkanlah perjanjian itu ilaihim kepada mereka ala sawa sehingga sama-sama tahu. Maknanya adalah kaum muslimin mengatakan kepada mereka, pemimpin kaum muslimin mengatakan kepada mereka orang-orang kafir, ma bainana ahdun, sesungguhnya sejak hari ini kita sudah tidak ada lagi perjanjian, tidak ada perjanjian kami dengan kalian, dan kalian tidak ada perjanjian dengan kami, kita hentikan perjanjian di sini, sehingga statusnya tidak ada perjanjian damai. Maka boleh jadi kapan-kapan kami yang menyerang kalian, atau kalian menyerang kami. Itu juga khawatir mereka khianat. Maka jika engkau khawatir dari pengkhianatan orang-orang kafir, maka janganlah engkau batalkan perjanjian tanpa memberitahukan kepada mereka. Ada gelagat, tidak boleh langsung serang. Luar biasa kalau bisa. Ada gelagat ini, gelagatnya kok mau mungkir dari perjanjian yang sudah disepakati. Tidak boleh. Daripada dia nyerang dulu, kita duluan aja nyerang. Namun, ada gelagat buruk, maka pemerintah muslim, penguasa muslim punya kewajiban untuk mengumumkan kepada orang kafir. Karena ada gelagat demikian-demikian, maka kami membatalkan perjanjian. Kami umumkan bahwasanya kami membatalkan perjanjian dengan kalian. Sehingga posisi kita adalah posisi Anda dan kami adalah sama-sama dalam posisi waspada. Tak dilarang oleh Allah. Ketika khawatir ada gelagat buruk, dilarang kita untuk membatalkan perjanjian dan menyerang mereka tanpa ngomong terlebih dahulu. Diumumkan dulu sehingga sama-sama tahu. Kalau posisinya posisi waspada dulu. Kemudian keadaan yang ketiga adalah mereka membatalkan perjanjian. Jika mereka membatalkan perjanjian, maka tilu ai masalah kubur, maka letakkan mata perangilan pemimpin-pemimpin kekafiran. Inilah aiman alahum la alahum yang tahu. Jadi tidak ada perjanjian untuk mereka. Mudah-mudahan mereka mau berhenti. Maka jika mereka naqadul ahd, mereka melanggar perjanjian, maka tidak ada aimanalah, artinya tidak ada perjanjian untuk mereka dan tidak ada ahd perjanjian untuk mereka. Fal muhim, maka yang penting ana din dinullah, ini agama agama Allah. Maka fal muhim, maka yang penting si agama adalah agama Allah. Sesungguhnya agama juga di sana ada siasa. Di sana ada siasa syar'iyah, siasa ijtima'iyah, siasa tentang mengatur urusan sosial, dan siasa ma'al ajanib terhadap politik, tentang bersikap terhadap ajanib orang kafir, dan mengatur terdapat politik cara mengatur kaum muslimin. Dan bahkan ma'akuli ahad terdapat cara mengatur semua orang. Oleh karena itu, siapa yang menyiasat agama dari siasa, itu siasa yang benar, siasa yang dibangun di atas kitab sunnah, maka dia telah sesat. Dan orang tersebut orang yang memisahkan agama dari politik dan kemasyarakatan dan negara, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia adalah orang yang tidak paham agama dan tidak tahu, dan dia mengira bahwasanya agama adalah sekedar ibadah, hubungan antara Allah dengan Rabb-nya, dan sekedar hukum syakhsiyah. Agama itu adalah sekedar urusan pribadi dan semacam itu. Dia cuma urusan pribadi antara seseorang dengan penciptanya. Dia mengira bahasanya dalam Islam itu cuma agama saja dalam pengertian mengatur manusia dengan Allah. Kemungkinan yang kedua, annahu orang tersebut baharahul kafar, tercengang dengan orang-orang kafir, silau dengan orang-orang kafir. Wama hum alaihi min kuwa al-madiyah, dan kekuatan materi dan kehebatan, keunggulan materi yang dimiliki oleh orang kafir. Maka orang ini mengira bahasanya orang kafir yang memisahkan antara agama dan daulah, agama dan urusan kemasyarakatan, mereka lah orang-orang yang benar. Adapun orang yang mengenal Islam dengan benar, maka dia akan tahu bahasanya Islam itu adalah agama syariah, mengatur antara seseorang dengan sang pencipta wasiat, dan juga mengatur dan bagaimanakah mengatur masyarakat. Kemudian dosa besar yang ke-14 adalah sufil khamri, dan minum khamak wa ilam yasgur minhu, meskipun tidak sampai mabuk. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang hukum khamar dan perjudian. Qul fima ismun kabir, katakanlah dalam judi dan khamar terdapat dosa yang besar. Dan Allah berfirman, dan merupakan ayat terakhir tentang masalah khamar, ya ayyuhallazina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min 'amali syaitan. Orang-orang yang beriman, khususnya khamar, judi, al-ansab, berhala, berazlan, dan anak panah yang digunakan untuk lotre. Jadi jisun min amali syaitan, ada satu hal yang kotor, perbuatan setan. Kalau Allah katakan jisun min amali syaitan, kotor, perbuatan setan, maka berarti kotornya dalam kotor yang abstrak, bukan kotor yang konkret. Nah, sebagai ulama memaknai rizqisun di sini kotornya kotor konkret, sehingga ini jadi dalil bahasanya khamar itu nanti. Dan pendapat yang benar, rizqisun dalam ayat ini adalah kotor abstrak, kotor maknawi. Oleh karena itu Allah katakan rizqisun min amali syaitan, ini ada satu hal yang kotor, karena itu ulah dan perilaku setan. Setan ibu, maka adalah kalian menjauhinya, la'alakum tuflihun, mudah-mudahan kalian jadi manusia-manusia yang beruntung. Inama yukti syaitan, karena setan hanyalah memiliki keinginan, ayuki abainakumul adawat wal bardak, untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kalian, bilkhamr wal maisir, gara-gara khamr dan judi. Fiya di sini fa' sababiyah, apa fiya sababiyah. Wa yasuddakum an dzikrillah, dan tidak menghalangi kalian dari mengingat Allah. Wa an shalah, dan mengerjakan shalah. Fal antum muntahun, maka apakah kalian mau berhenti? Maka ketika turun ayat ini, maka berkatalah Khalifah Umar bin Khattab, sahabat Umar bin Khattab, intahaina ya Rabbana, intahaina ya Rabbana, kami kapok ya Allah, kami kapok, kami berhenti. Dan terdapat riwayat yang sahih dari Ibnu Abbas, beliau mengatakan, lamma nazalatah humul khamri, masa sahabatu ba'duhum ila ba'din wa qalu humi matul khamru wa tuilat adlan syirki. Ibnu Abbas mengatakan ketika turun ayat yang mengharamkan khamr yaitu surat Al-Maidah tadi, maka berjalanlah para sahabat. Sebagian mereka ketika bertemu dengan sebagian yang lain mengatakan khamr sudah diharamkan dan khamr sudah dinyatakan sejajar dengan kesyirikan. Dan sahabat Abdullah bin Umar berpendapat bahasanya khamr itu akbarul kabair, besar-besar yang paling besar. Dan khamr bila raibin, bila raibin dia adalah dilakukan adalah ummul kabair, adalah induk segala keburukan. Bagaimana perkataan Umar? Umar Rasulullah Anhu mengatakan katanya al-khamru ummul kabair. Ini khamr itu adalah induk segala keburukan, segala kejahatan. Karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menahan peminum khamr fi ghairi hadis yang lebih dalam, lebih dari di dalam satu hadis dan artinya dalam beberapa hadis. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan man syaribal khamra fajliduhu. Barang siapa minum khamr sekali, ketangkap sekali karena minum khamr, maka cambuklah. Fa in ada jika dia kembali yaitu melakukan yang kedua, fajliduhu, maka cambuklah. Fa in syaribaha jika masih minum lagi yang ketiga, fajliduhu, maka cambuklah. Wa in syaribaha sampai nomor 4 masih sudah dicambuk sampai 3 kali kok juga masih belum belum paham sakitnya dicambuk gara-gara minum khamr dan belum merasa berdosa karenanya, fakbulu, maka sudah tidak layak hidup, bunuh lagi. Nah, di sini sahih kata Az-Zahabi yang tidak sahih. Dari Amr bin Al-Harith, dia mengatakan ada dari Amr bin Su'aib An-Abi, dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr bin A'ah, di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul mengatakan man taraka salat sakara maratan wahida. Siapa yang tidak salat gara-gara mabuk, maratan wahida, satu kali saja dia tinggalkan salat, waktu salat berakhir dan mabuknya belum selesai sehingga dia tinggalkan salat sekali saja, sakaan nama kanatahu dunia wa ma alaiha fasalata, maka seakan-akan dia adalah seorang yang memiliki dunia dan seluruh isinya, fasalatah, lalu dia menghilangkan. Seandainya dia adalah pemilik dunia dan seisinya, maka dia telah rusakkan seluruh apa yang dia miliki dengan sebab meninggalkan sholat karena makruh. Wa man taraka sholata arba'a maratin zakara, dan siapa yang meninggalkan sholat sampai 4 kali, 4 waktu sholat sakaran gara-gara mabuk, karena haqqan Allah ayaskiyahu min tinatil qabal, maka menjadi kewajiban satu hal yang Allah wajibkan atas dirinya, Allah wajibkan atas dirinya untuk memberi minum pada orang ini satu minuman yang disebut tinatil qabal. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, apa itu minuman tinatil qabal? Dikatakan asarat ahli jahannam, adalah rasanya penduduk jahannam, sudah nanah penduduk jahannam. Sanad di sini kata Az-Zahabi sanadu sahih. Dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan inna 'alallahi ahdan liman yasrabu muskira ayasqiyahu min tinatil khabali. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan perjanjian atas dirinya, mewajibkan dirinya untuk siapa saja yang meminum al-muskir, sesuatu yang memabukkan, maka Allah akan memberikan minum padanya min tinatil khabal. Minuman berupa tinatil khabal. Ada yang bertanya, sahabat, ada yang bertanya, "Wa ma tinatil khabal, ya Rasul, apa itu tinatil khabal?" Nanti katakan irqu an-nar, itu adalah keringatnya penduduk neraka, atau asar atau ahlil nar, atau perasan atau nanah penduduk neraka. Akhudul muslim, jadikan oleh muslim. Demikian juga berkata Ali sallallahu alaihi wasallam, man syarifal khamra fid dunya haramaha fil akhirah. Barang siapa yang minum khamr di dunia, maka Allah haramkan untuknya khamr di akhirat. Allah haramkan untuknya khamr di akhirat punya dua pengertian. Yang pertama, tidak masuk surga. Nah, di antara minuman penduduk surga dengan khamr yang beda dengan khamr dunia. Mana yang kedua, ya Allah haramkan untuknya khamr di akhirat, artinya boleh jadi dia masuk surga, namun di surga dia tidak boleh minum khamr. Penduduk surga dapat berbagai kenikmatan, dan di antaranya boleh minum khamr. Namun untuk orang ini, khusus untuk orang ini yang mati sampai mati dia belum berbagai dengan khamr, maka tidak ada izin, tidak boleh ada kenikmatan surga yang terlarang untuk dia. Itu khamr. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, mutminul khamr in mata laqiyallaha ta'afi dua salim. Pecandu khamr, jika dia mati maka dia berjumpa Allah dalam status sebagai penyembah berhala. Dia kan Imam Ahmad dalam musnadnya. Kemudian perkataan Syaikh Muhammad bin Salahuddin tentang masalah khamr, beliau mengatakan bahasanya khamr, definisi khamr adalah kullu ma ansa, semua yang menyebabkan mabuk, semua yang muskil, semua yang memabukkan, boleh jadi terbuat dari anggur atau terbuat dari tamak khamr atau terbuat dari syair atau terbuat dari buh, yaitu terbuat dari gandum, atau dari bahan yang lainnya. Maka semua yang bikin mabuk, maka dia khamr. Berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasalam, kullu muskirin khamr wa kullu muskirin haram. Semua muskir adalah khamr dan semua muskir adalah haram. Dikatakan oleh Muslim dan yang lainnya. Maka semua yang menyebabkan iskar, kullu muskir artinya semua yang menyebabkan iskar adalah khamr. Tapi sekarang apa yang dimaksud iskar? Apa definisi iskar? Pasti kita memabukkan. Iskar adalah dikatakan yang namanya mabuk yang haram, tarbiyatul akli ala wajhil ladzati wa tarbi laisa mujarrada tarbiyatil akli. Ini definisi iskar. Definisi ini akan nanti bukan efek hukum. Iskar adalah tertutupnya akal ala wajhil ladzah, namun dalam keadaan dan bentuk nikmat, wotoh bidan senang, atau mungkin bahasa flag, leisa mujarab dan tarjadil akli. Yang nama iskar itu bukan hanya sekedar tertutupnya akal, namun harus maka muskil itu harus memenuhi dua syarat. Pertama menutup akal, yang kedua adalah ala wajhil ladzah wa tawbi. Ada fly, ada kenikmatan yang dirasakan oleh orang yang melakukannya. Maka jika ada dua hal ini, maka ini adalah iskar, dan bahan yang bisa menimbulkan hal ini, inilah muskir dan inilah khamar. Inilah khamar yang haram. Oleh karena itu beliau katakan wali hadza al-banju, tumbuhan yang bisa digunakan oleh orang Arab untuk bius. Laisa mushkira. Bukan muskir, bukan khamr. Maka bius itu bukan khamr. itu bukan an namun in pakai hamzah. Wa in kana yughatil aqla. Meskipun bis itu menutupi akal. Ini apakah bis itu khamr? Kata Syekh Muhammad bin Al-Utsaimin, bis itu bukan khamr. Karena bis itu cuma menutupi akal. Namun tidak ada unsur yang kedua, ala wajib lazah wa taraf. Tidak ada selain, tidak ada enaknya. Kenapa? Orang yang diberi alban, orang yang dibiuk al-mubenad, tulayat dari mahafal, dia tidak tahu apa yang terjadi. Akan tetapi latin al-khamr, akan tetapi khamr nas'alullah afiyah, seorang itu merasakan disebabkan minum khamr ini dan disebabkan mabuk ini, dia merasakan lazah, dia merasakan kenikmatan, wa torba, dan dia saklay wa nashwa sama saklay. Nah, bisa bahasa nikmat dan gak tahu saklay itu apa, pokoknya gembira karena kalau makna mau dimana ya, kalau torba itu artinya gembira, nashwa itu artinya gembira. Kalau baca mabuk ini play, gembira dengan mabuk. Hatta ya tafawar sampai orang yang mabuk itu membayangkan kalau dia adalah malikun minal muluk, ada seorang raja besar. Kenapa kamu play ini? Kenapa kamu selesai ini? Dia merasa raja. Atau dia merasa dia itu di atas bintang sana. Dia itu naik ke atas dan berada di atas bintang. Wa ma'asbah dari dan perasaan-perasaan semisal itu yang orang katakan fly dan bahasa Arab itu toban atau naswa. Sebagaimana kama qila fi hadza, sebagaimana ada orang yang bilang tentang al-khamr wa nasrabuha fa nazilna muluka, kita minum ini maka sudah kita raja. Sekarang sebab fly. Bagaimana perkataan Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu kepada ibni akhi, pada anak saudaranya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hamzah ini paman Nabi, maka Nabi Muhammad adalah anak saudaranya Hamzah, keponakannya Hamzah. Faqala Hamzah, Hamzah mengatakan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa suqah, pada saat dia sakran, pada saat dia mabuk berat, wazan fa'lan, rahman, yang menunjukkan berat, beban, jauhan. Maka Hamzah mengatakan pada Nabi SAW, hal antum ila abid abidu abi, sudahlah kamu ya Muhammad, dan ini adalah budak bapakku. Ini adalah satu kalimat yang sangat-sangat buruk, sangat-sangat jelek, namun ini wajar dengan mampu. Sekolah layu akad bima yakul, dan orang yang mabuk itu tidak akan dapat menseksa dengan apa yang dia katakan. Dan ini dilakukan oleh Hamzah, dan dikatakan oleh Hamzah sebelum turun ayat pengharaman khamar. Jadi maka khamar itu sama dengan muskir. Dan dikatakan semua muskir itu khamar, maka khamar itu sama dengan muskir. Muskir adalah satu zat yang bisa membuat iskar. Dan iskar atau sehingga muskil dan iskar pada harus memenuhi dosa. Karena itu muskil itu adalah satu zat yang harus memenuhi dosa. Pertama akal hilang, satu titik. Yang kedua ada lazah dan ada taraf wa nashwa, ada flynya, ada enak. Oleh karena itu beliau katakan bius itu bukan kamu. Bius itu bukan apa-apa, tidak ada kesana apa, tidak ada kesana apa. Bahkan orang ibu sudah tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba dia tidak merasa, dan setelah biusnya selesai, tiba-tiba dia sadar. Tidak tahu apa yang terjadi. Oleh karena itu berdasarkan definisi muskir, definisi khamr dan muskir semacam yang disampaikan di sini, maka sebagian ulama semacam Sabra Al-Jibril mengatakan bahasanya obat yang mengandung alkohol itu bukan khamr, berhubung dalam jumlah yang besar. Obat yang mengandung alkohol itu bukan khas, meskipun itu dalam kadar yang yang tidak kecil. Karena orang minum obat yang mengandung alkohol tersebut dia tidak ala wajiladah wataq wanashwi wanashwadah. Tidak dalam rangka untuk talabut mencari nikmat, mencari self lain. Tidak ada orang yang minum obat meskipun dia mengandung alkohol. Kenapa minum obat talabudan? Tidak perlu dana cari self lain. Ada yang tidak ada. Maka tidak ada ala wajiladah wataq wanashwa. Karena itu maka dia alat iflah. Setelah mutlak, obat yang mengandung khamr sudah masalah. Obat yang mengandung alkohol, sudah. Karena dia tidak termasuk dalam definisi khamr. Mereka tidak masuk dalam definisi khamr dan tidak masuk dalam definisi muskir. Karena muskir itu bukan hanya terhadap akal, bukan hanya menutupi akal. Namun, apa? Alawat jatah, walandah, wanashwa. Ini wujudul nawar, ini sudut pandang cara pikir ulama yang mengatakan bahwasanya obat yang mengandung alkohol apapun persentasenya, selama itu cuma obat dengan tujuan orang minum untuk mengobatinya dan tidak dan tidak kalah bukan tidak dalam kelezatan dan kenikmatan dari gaya, maka bukan termasuk khamr. Dan halnya khamr itu adalah abad marahid, itu mengalami empat fase. Fase yang pertama adalah mubah, yaitu Allah Subhanahu telah memubahkan khamr untuk hamba-hambanya. Sebagaimana Allah memubahkan hal yang thayyib, meskipun sebenarnya ada isyarat kalau itu satu hal yang tidak thayyib. Allah katakan wamin samaratin nakhil wal a'nab, dan dari buah an-nakhil pohon kurma wal a'nab dan anggur tattakhiduna minhu sakara, wajadikan darinya sakara minuman yang memabukkan, rizqan hasanah dan rizki yang baik. Maka Allah katakan bahasanya minuman yang memabukkan itu bukan rizki yang baik. Maka ini masih boleh, namun sudah ada isyarat halus kalau itu sebaiknya ditinggalkan. Karena Allah katakan sakara minuman yang memabukkan itu bukanlah rizqan hasanah. Artinya kalian meminumnya lalu kalian mabuk dan kalian memperdagangkannya sehingga kalian mendapatkan rezeki. Kemudian fase yang ketiga adalah sindiran, isyarat tentang haramnya. Allah berfirman, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Qul fihima itsmun kabir, katakanlah dalam khamr dan dalam judi itu terdapat dosa yang besar. Wa manafi'u linnas, dan ada manfaat, meskipun ada manfaatnya. Khamr ada manfaatnya, itu memperdagangkan yang dapat untung. Ya, judi juga ada manfaatnya. Kalau pas beruntung ya dapat duit banyak. Namun apa? Wa itsmu ma'akbar minan ayyina. Kan tapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Dalam ayat ini Allah tidaklah melarang untuk melakukan judi dan khamr dalam fase yang ketiga ini. Kemudian di fase yang ketiga Allah mengharamkan di sebagian waktu. Ya ayyuhallazina amanu ya orang-orang yang beriman, la taqrabus sholata, janganlah kalian mendekati sholat, yaitu janganlah kalian mengerjakan sholat. Wa antum sukara, sedangkan kalian dalam kondisi mabuk. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian mengetahui apa yang kalian katakan. Maka Nabi Allah Subhanahu telah menarang untuk mendekati salat dalam kondisi mabuk. Dan hal ini menunjukkan dimubahkan, dibolehkan minum khamr di luar waktu salat. Kemudian fase yang keempat yang terakhir adalah diharapkan al-ba'id secara jelas, secara penerangan. Bagaimana firman Allah di surat Al-Ma'idah, ini adalah ayat yang terakhir turun berkaitan dengan khamr. Atau Wahia dan surat Al-Maidah, dan termasuk surat yang terakhir turun. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, minal khamar, judi, berhala, dan anak panah untuk mengundi nasib adalah kotor perbuatan setan, dari bumi maka jauhilah. Maka para sahabat pun menjauhinya, akan tapi karena jiwa itu punya dorongan, mendorong untuk meminum khamar, pada khamar dan meminumnya, maka Allah tidak cukup hanya sekedar melarang, namun Allah berikan hukuman. Allah berikan hukuman. Rabi, satu hal yang bisa bikin kapok, yang menyebabkan orang itu kapok untuk meminumnya, yaitu al-uqubah. Inilah kaedah, kaedahnya secara umum, bahwasanya perbuatan yang ada hukuman itu adalah perbuatan yang jiwa manusia punya kecenderungan ke sana. Itu yang ada hukuman. Zina, khamar, mencuri, jiwa itu ada kecenderungan pembahasan. Maka ya, Allah tidak cukupkan hanya dilarang. Dilarang plus dikasih sesuatu yang bisa bikin kapok, yaitu hukuman. Namun jika sesuatu yang dilarang itu tidaklah ditendungi oleh jiwa, oleh manusia, maka umumnya tidak ada hukumannya. Tidak hukuman dari Allah. Umum tidak ada hukumannya. Memakan najis, Allah tidak melarang memakan najis. Maka misalnya makan tai, adakah hukuman orang makan tai? Tidak ada. Adanya larangan. Kenapa? Karena orang itu tidak punya kecenderungan. Kenapa yang saya dimakan? Makan darah. Padahal orang itu tidak punya kecenderungan untuk punya hobi makan dan mengkonsumsi darah. Tidak ada hukuman khusus untuk minum darah. Maka itu nanti siapa megak darah, maka hukumnya diri anda. Karena kecenderungan hati manusia, manusia itu tidak punya kecenderungan ke itu. Ini kaidah secara umum, kaidah syariat secara umum itu satu dosa yang satu hal yang terlarang, dan di situ ada hukuman. Itu adalah untuk perkara-perkara yang jiwa manusia punya kecenderungan untuk melakukan, yang tidak maka tidak. Kaidah secara umum demikian. Ya, karena khamr ini satu hal yang menarik untuk manusia, yang orang itu punya kecenderungan untuk melakukan, maka di samping dilarang ada hukumannya. Nah, apakah hukuman untuk khamr itu hukuman had, apakah dia adalah ta'zir? Apakah di hukuman had yang hukumannya sudah paten, sudah ada paket dari Allah, apakah dia adalah ta'zir? Terserah qadhi, terserah penguasa. Maka beliau katakan, pendapat yang dibela oleh di sini ulama istilah, pendapat yang dibela oleh Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Utsaimin, hukuman untuk khamr itu bukan had. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah menentukan kadar hukuman ini. Saya ambil sedikit pun. Oleh karena itu, maka hukuman untuk peminum khamr bukan had, akan tapi ta'zir, terserah penguasa, terserah hakim. Oleh karena itu didatangkanlah ke hadapan Nabi seorang yang minum khamr, maka Nabi mengatakan pukullah orang ini. Nabi tidak mengatakan pukullah 40 kali atau 80 kali atau 100 atau 10. Maka para sahabat pun berdiri memukul orang ini. Ada yang mukul dengan kainnya, nyabut dengan kain, ada yang dengan tangan, ya, dan ada yang mukul dengan sandal. Akan tapi mereka memukuli orang ini kurang lebih 40 pukulan. Maka setelah para sahabat bubar dan pergilah orang tersebut, maka ada seorang yang berkomentar, azzahullah, semoga Allah menghinakannya. Ay azallahu, maka Allah menghinakannya dan mempermalukannya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, jangan kau katakan demikian, jangan kau doakan jelek untuknya dengan hina. Kenapa? Karena orang ini dia telah minum hal yang memabukkan dan dia telah dihukum, maka dia telah suci. dengan dicambuk, dengan dihukum, dipukuli. Maka Nabi katakan la tu'inu alaihi asyaitan, janganlah kau bantu setan untuk menyengsarakan dan menyesatkan saudaramu ini. Maka lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam larang para sahabat untuk mencaci peminum khamar. Padahal dia peminum khamar. Maka dari sini ada satu pelajaran penting berkaitan dengan masalah bersikap kepada ahli ma'asi. Jika demikian, apakah sikap kita terhadap peminum khamar? Demikian juga ahli maksiat yang lain, yang peminum khamar ini dosa besar, apalagi yang dosanya di bawah itu. Sikap kita adalah kita doakan dia agar mendapatkan hidayah. Kita katakan ya Allah berilah hidayah padanya, ya Allah perbaikilah orang tersebut, ya Allah jauhkanlah dia dari dosa ini, dan doa-doa semisal itu. Dan telah mendoakan jelek dan mencaci maki orang yang minum khamr dan orang yang alil ma'asyat yang lain. Adapun doa jelek untuk orang tersebut, maka ini berarti membantu setan. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya khamr itu haram, dan dalil bahasanya khamr itu ada hukumannya. Akan tapi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tersebarlah al-futuhat, penaklukan di berbagai negeri kafir, dan masuklah dalam agama Islam unasun jududun, orang-orang baru, dan banyaklah kasus minum khamr di masa Umar radhiyallahu anhu. Dan dia adalah seorang yang haziman, dia adalah seorang yang teguh hatinya. Nahikabi, cukuplah dengan beliau. Maka beliau ingin untuk menghukum peminum khamr dengan satu hukuman yang keras, yang lebih keras dan lebih bikin kapok. Akan tapi seandainya beliau yang memutuskan, sebenarnya sudah cukup, sudah benar, insya Allah adalah keputusan yang tepat. Akan tapi karena warok beliau dan kehati-hatian beliau, beliau kumpulkan semua, beliau kumpulkan sahabat. Apakah semua sahabat? Tidak, yang dimaksud sahabatnya adalah sahabat-sahabat yang dari ra'i, yang bisa diajak musyawarah, yang punya ide-ide yang cemerlang, yang cerdas-cerdas. Dan yang dimaksudkan bukanlah semua sahabat. Li'ana suqata, karena orang awam. Suqah itu maknanya orang awam. Dan umumnya manusia tidaklah layak untuk ngurusi semisal perkara ini. Ini adalah berkaitan dengan masalah biasa, masalah kenegaraan. Maka berkaitan dengan sikap Umar mengumpulkan musyawarah dengan ini, tidak dengan semua sahabat, ada satu pelajaran penting tentang masalah siapa. Maka hal ini menunjukkan bahasanya perkara semisal ini bukanlah urusan orang umum, orang awam. Bukanlah urusan orang awam ayaluku al-sinatahum, lisan mereka membahas, mana aslinya ayaluku itu mengunyah, membahas, lisan mereka itu membahas politik praktis yang di dan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh penguasa. Masalah politik itu ada makanya. Sebagaimana masalah piring dan masalah periuk itu juga ada makanya. Masalah piring dan periuk itu ada makanya. Kalau bukan makanya, diserai untuk ngurusi nyuci piring, mau pecah semua. Untuk nanak nasi ya, gosong atau bubur. Maka sebagaimana urusan piring dan urusan periuk itu ada pakarnya, urusan siasa juga ada pakarnya, ada orangnya. Maka seandainya urusan politik praktis itu menjadi bahan perbincangan lisan orang awam, usahlah dunia. Kalau orang awam yang gak tahu apa-apa, yang gak tahu urusan-urusan besar, yang jelimet, itu bicara tentang masalah itu, ini pemerintah gimana kok gini-gini, kok gini gitu-gitu, padahal dia tidak punya tasawur yang lengkap tentang masalah apa yang terjadi, itu mak dengan sudut pandangnya yang sempit. Usahlah dunia, karena ini namanya orang awam, tukang bicara, so bicara tentang masalah BNBI atau apa, bicara macam masalah bank Indonesia, gimana sistem bank juga enggak dong, orang banyak bicara masalah masalah bahwa Indonesia, masalah moneter, masalah impor ekspor, itu orang banyak pemulung sampah itu bicara masalah itu. Rusak. Orang awam lah yang tidak punya ilmu, tidak punya akal, dan tidak punya pemikiran yang mendalam. Karena sebenarnya akal dan pemikiran orang awam tidaklah melebihi dari lapak kakinya. Apa kalau baca kita? Ini fase kalau baca dia apa? Oleh karena dan dalil lain yang menunjukkan bahwa urusan politik itu bukan urusan semua orang. Dia adalah urusan orang-orang yang memang pakarnya. Dari firman Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak sepatutnya pakarnya ngajak bicara orang awam. Karena lain yang jadi masalahnya kalau itu diomongkan sama orang dengan kedangkalan berpikirnya orang awam. Dalil yang lain di samping sunnah Umar tadi. Dalil yang lain bahasanya politik bukanlah urusan semua orang adalah firman Allah di surah An-Nisa. Dan jika pada mereka amrunal amni, satu berita berkaitan dengan rasa aman dan rasa ketakutan, ada ubi, mereka sebar-sebarkan. Yang dimaksud ada ubi ait nasyaru, mereka sebar-sebarkan. Ada Allah katakan walau waktu ila rasul, seandainya mereka kembalikan pada rasul, wa ila ulil amri, dan kepada ulil amri, penguasa di antara mereka, yaitu ulama atau umara di antara mereka, tentu akan taulah orang-orang yang tidak mengambil kesimpulan tentang masalah tersebut minhum dari ulil amri. Maka ayat ini surat An-Nisa 83 ini dalil bahasanya orang awam statusnya bukanlah sebagaimana ulil amri, ulil ra'i, orang yang punya pemikiran, orang yang layak untuk diajak musyawarah. Maka bukanlah pembicaraan tentang masalah perkara politik praktis, bukanlah majalatul amma, kalau urusannya orang awam. Maka siapa yang ingin orang-orang awam itu ikut nimbrung dalam masalah-masalah masalah urusan kenegaraan, urusan kepemerintahan, nimbrung dengan penguasa dalam masalah siasah penguasa dan pemikiran tentang masalah siasah dan pemikiran tentangnya, maka kata beliau faqad dhalla dhalalan baida, maka dia tersesat dengan sesat yang jauh. Nah, ingin melibatkan orang awam dalam urusan politik-politik praktis. Bahkan dia katakan khoja an hadis sahabat wa ahayitu khulafai rasyidin wa hadis salafil ummah. Maka orang ini telah keluar dari petunjuk sahabat, petunjuk khulafai rasyidin di salafil ummah, dan petunjuk salafil ummah. Karena Umar tidak mengumpulkan semua sahabat yang terkenal secara umum adalah orang yang berilmu. Tidak semua dikumpulkan, hanya beberapa sahabat saja yang diajak bicara tentang masalah politik. Maka fal muhim, maka yang penting sebenarnya Umar bin Khattab karena keteguhan hatinya, karena beliau adalah seorang yang perfect, seorang yang sempurna, maka dia kumpulkan dawi ra'i min sahabat, sahabat-sahabat yang dirasa bisa diajak musyawarah. Dan dia katakan kepada mereka yang intinya sekarang ini sudah banyak orang minum khamar. Dan jika telah berkurang wazik dini, wazik dini adalah keadaan hati seorang yang takut dengan maksiat. Keadaan masyarakat itu wazik dini lemah, orang berani maksiat. Hati enggak bisa lagi orang itu mengandalkan hati. Wah ini kan tahu dosa atau enggak akan berani melakukan. Perasaan semacam itu sudah melemah. Itu wazik dini. Wazik dini itu ada di dalam hati yang mendorong seorang untuk tidak berani berbuat maksiat. Nah kalau wazik dini di tengah satu masyarakat itu sudah lemah, maka wajib, maka seharusnya harus kuatlah radik sultani, tindakan dari penguasa. Kalau orang itu wazik dininya sudah lemah, itu ya sultannya yang harus dikuatkan. Dia kemungkaran itu tidak nampak di masyarakat. Artinya jika sudah lemah, kok dua-duanya lemah, wazik diri lemah, perasaan takut dosa itu lemah, dan radik sultani, hukuman dari penguasa itu juga lembek, maka rusaklah bangsa ini, rusaklah suatu bangsa. Oleh karena itu maka Umar berbesar dengan para sahabat, apakah yang harus dilakukan? Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, wahai amrul mu'minin, akhaful hudud samanuna jalda. Wahai amrul mu'minin, sesungguhnya hukuman had yang paling ringan itu 80 kali campuran. Oleh karena itu, tingkatkanlah hukuman untuk minum khamar sehingga menjadi 80 kali campuran. Maka Abdurrahman bin Auf ini mengisyaratkan tentang had hukuman orang yang qadha, menuduh zina orang baik-baik. Allah katakan, orang yang menuduh orang yang baik-baik berbuat zina dan tidak bisa mendatangkan saksi, fajliduhum samanina jadda, cambuklah 80 kali cambukan. Dan kata Abdurrahman bin Auf, ini adalah aqabul hudud, adalah hukuman had yang paling ringan. Akhirnya Umar pun meningkatkan hukuman peminum khamr dari 40 menjadi 80. Maka perkataan Abdurrahman bin Auf ini adalah karena bagikan dalil tegas yang tegas menunjukkan bahwa hukuman peminum khamr itu bukan hukum hak. Karena dia mengatakan apapun hudud 80. Hukuman hak yang paling 80. Padahal orang yang minum khamr di masa Nabi dipukuli 40 kali. Maka ini perkataan Abdurrahman bin Auf adalah nas tegas yang menunjukkan kalau hukuman untuk orang yang minum khamr itu bukan hukuman had. Beliau sharihah, bahkan perkataan Abdurrahman bin Auf itu tegas menunjukkan bahasanya 40 untuk orang yang minum khamr itu bukan hukuman had, namun ta'zir. Karena dia mengatakan hukuman had yang paling minimal itu 80 kali pukulan. Dan para sahabat yang hadir pun semuanya setuju dengan perkataan Abdurrahman bin Auf. Umar tidak membantah perkataan Abdurrahman bin Auf dengan mengatakan, tidak benar seperti itu. Khamr yang 40 Nabi tetapkan itu had. Akhirnya Umar pun tidak membantah, bahkan Umar pun akhirnya meningkatkan hukuman. Dan Umar jadikan hukuman untuk minum khamr 80 kali cambukan. Supaya apa? Ya tabi'ah anak orang itu kapok. Dan terdapat dalam hadis bahasanya orang yang minum khamr, jika dia minum maka dicambuk. Itu minum pertama. Kemudian minum yang kedua maka dicambuk lagi. Dan minum yang ketiga maka dicambuk lagi. Kemudian minum yang keempat, maka di hadis yang tadi telah kita baca, maka wajib dibunuh. Demikianlah yang terdapat dalam sunnah, dalam hadis yang sahih. Dan hadis ini diamalkan oleh Zahiriyah. Maka Zahiri mengatakan, orang mabuk yang keempat kalinya ketangkep tunangan keempat kalinya, maka hukumannya adalah hukuman bunuh. Sedangkan jumhur ulama mengatakan meskipun sudah empat kali ketangkep basah Muhammad tetap tidak dibunuh, maka dan tetap cuma diulang-ulang dicambuk. Setiap kali minum khamr dicambuk. Ini pendapat jumhur. Zahiriyah mengatakan wajib dibunuh, jumhur ulama mengatakan tidak ada bunuh, cuma dicambuk. Yang tengah-tengah adalah Syekhul Islam Taimiyah wa tawassata, dan mengambil jalan tengah itu Syekhul Islam Taimiyah. Gimana pendapat beliau tentang masalah hukum bunuh untuk peminum khamr? Beliau katakan, jika meminum khamr itu sudah banyak, sudah jadi fenomena umum, fitnah di tengah-tengah masyarakat, dan kayaknya orang itu dirasa dirinya tidak akan berhenti dan kapok dari minum khamr tanpa dibunuh, maka peminum khamr dibunuh ketika ketangkep basah yang keempat kalinya. Dan beliau katakan ini adalah pendapat yang pertengahan. Dan pendapat ini ru'iyah memperhatikan kompromi di antara dua masalah. Maslahat yang ya dulu alibak dunusus. Nah, maslahat yang ditunjukkan oleh sebagian dalil yang tegas yaitu Umar tidak ketika begitu banyak orang minum khamr di masa beliau, beliau tidaklah meningkatkan hukumannya sampai bunuh. Padahal beliau mengatakan bahwa banyak orang minum khamr. Ditambah, namun di sisi lain ada hadis yang meskipun sebenarnya hadis ini dituliskan oleh para ulama tentang kesahihannya dan apakah masih berlaku ataukah tidak, mansukh ataukah tidak. Hal huwa mansukhun, apakah hadis ini mansukh ataukah ghairu mansukh? ada jenis sahih atau ghairu sahih. Kesimpulannya, kesimpulan Syekhul Utsaimin ala kulli hal, kesimpulannya maka pendapat yang dibulat Syekhul Islam wa aini shawab itu pendapat yang benar. Yaitu jika perbuatan minum khamr itu sudah banyak di tengah-tengah masyarakat dan masyarakat tidak akan berhenti dari minum khamr tanpa ada hukuman bunuh, maka penguasa bisa menetapkan hukuman bunuh untuk peminum khamr fi rabi'ah ketika tertangkap basah yang keempat kalinya. Ini ditambah lagi bahasanya masalah khamr itu bukan hukuman hak, namun hukuman ta'zir. Jika tergantung pertimbangan penguasa dan jika penguasa menimbang perlu dibunuh, maka bisa. Walaita dan andai para penguasa mengamalkan pendapat ini, mengamalkan hal ini, ilmu tentang masalah ini, seandainya mereka mempraktekkan hal ini, tentu akan terwujud kebaikan yang banyak dan akan tercegah keburukan. Waqala dan akan sedikitlah perbuatan minum khamr yang mulai tersebar waliyadubillah dan pada dan di sebagian negeri Islam tersebar sebagaimana tersebarnya minuman yang mubah, sebagaimana tersebarnya jus limun dan jus apa ini asir portokal dan jeruk, minuman jeruk dan minuman limun dan semacam itu. Dan tidaklah diragukan bahasanya fenomena minum khamr adalah ghairu madhar muslimin, bukan fenomena umat Islam. Dan perbuatan tersebut adalah adalah perbuatan memubahkan khamr dengan perbuatan. Karena minum khamr jadi tersebar di tengah-tengah masyarakat. Dengan orang itu membuka salajah, membuka kulkas, dia bisa minum khamr. Karena di banyak tempat, di banyak rumah itu banyak khamr. Maka demikianlah seakan-akan ini membolehkan khamr. Maka keadaan ini sungguh sangat tepat dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sungguh akan datang beberapa kelompok orang di antara umatku yang menganggap halal, ya, al-hira, perzinaan, sutra untuk laki-laki, khamr dan alam musik. Maka berkaitan dengan masalah umat, maka di masa Nabi hukuman untuk minum khamr dan tahun 40, kemudian di masa umat berdasarkan ijma sahabat ditingkatkan menjadi 80. Dan ini bukanlah umat mengubah hukum. Bukanlah umat mengubah hukum. Kenapa? Karena yang benar hukuman 40 di masa Nabi itu adalah ta'zir karena pertimbangan penguasa. Dan karena hukuman hak yang bisa ditimbang oleh penguasa, maka tidaklah salah jika kemudian umat meningkatkannya menjadi 80 atau bisa ditingkatkan lebih dari itu berdasarkan pertimbangan yang matang. Maka tidaklah tepat menjadikan sangat-sangat keliru menjadikan alasan umat ini untuk menyesuaikan hukum dengan keadaan zaman. Karena perbuatan umat yang mengubah dari 40 menjadi 80 ini digunakan dalil oleh orang-orang liberal. Digunakan dalil oleh orang-orang liberal untuk mengatakan bahasanya hukum itu perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Buktinya umat di masa Nabi sampai Nabi wafat 40, masa umat jadi 80. Umat menyesuaikannya dengan kemajuan zaman, disesuaikan. Jawabannya ini tidak benar. Alasannya tidak benar. Kenapa? Karena masalah ini hukuman untuk minum khamr ta'zir, bukan hak yang sudah paten, yang sudah baku, namun dia ta'zir sesuai dengan pertimbangan penguasa. Maka boleh saja penguasa itu mengubahnya. Kenapa? Karena hukuman sudah Allah mengatakan akalul hudud sama nuna jada. Hukuman hati yang paling ringan adalah 80 kali jam. Jadi masa Nabi, orang itu mukulnya pakai sandal, pakai ini, pakai kain. Ini berarti bukan hukuman had. Hukuman had semacam tam, semacam kodah itu 80 kali pakai cambuk. Nah, ini alatnya bebas. Bisa sandal, bisa kain, bisa tangan, bisa mabok. Nah, bukan hukuman hatam tak, maka tak bisa. Ini dijadikan sebagai alasan hukum bisa disesuaikan dengan perkembangan zaman. Dan yang kedua, seandainya anggap saja iya, menurut ulama yang mengatakan dari 40 hukuman untuk pengguna khamr itu had, ya, maka diubahnya hukuman 40 jadi 80 itu adalah ijma' sahabat. Ya, had di masa Nabi, kemudian sahabat ijma' jadi 80 dan ijma' sahabat hujjah. Jadi ada sunnah umat dan sunnah para itu adalah hujjah. Kalau orang sekarang mengatakan jilbab gak wajib, mah. Siapa dia dan siapa sahabat? Siapa dia dengan Umar? Di mana bisa dia samakan dirinya dengan Umar? Dia samakan dirinya dengan sahabat? Dia samakan dirinya dengan ijma sahabat? Ini ijma sahabat. Maka sahabat tidak akan berani ijma semacam ini kecuali memang ada mereka punya ilmu bahasanya untuk masalah ini boleh diubah. Seandainya ini hukuman hak. Seandainya ini hukuman hak. Maka pasti punya ilmu bahasanya ini boleh diubah. Tetapi perintahkan kita untuk mengikuti sunnah khulafa' ar-rasyidin, sunnah Umar. Termasuk sunnah khulafa' ar-rasyidin, apalagi ini cuma sahabat. Maka tidak bisa. Bisa makan orang sekarang yang mengatakan ini tidak lagi berlaku, ini tidak lagi berlaku. Dengan dia kiaskan dengan ijma sahabat, dia samakan dengan dirinya dengan Umar. Siapa Umar, siapa dirinya? Siapa Umar dan siapa Khalid Masjid? Bagaimana mau disejajarkan? Apa makna ijma ulama dan apa makna madzhab dzahiri? Ijma ulama itu artinya adalah kesepakatan seluruh para ulama, konsensus ulama. Sedangkan yang dimaksud mazhab zahiri dalam Islam, dalam fikih itu ada mazhab-mazhab fikih. Yang terkenal ada 4 mazhab, ya, mazhab Hanafi, mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Namun sebenarnya ada satu lagi mazhab yang terkenal di kalangan para ulama dan thalabul ilm, namun kurang terkenal di antara orang awam, yaitu mazhab zahiri. Ada satu mazhab dengan kaidah-kaidah tersendiri yang karena masing-masing mazhab itu punya usul, punya metode dalam membangun fikih. Mazhab Syafi'i punya metode untuk membangun fikihnya, mazhab Hambali juga punya demikian, dan mazhab Dhahiri demikian. Kenapa disebut Dhahiri? Karena mereka punya ciri khas, itu adalah sangat tekstual, bahkan di sebagian tempat keterlaluan tekstualnya, meskipun pada asalnya beragama yang benar adalah tekstual, namun tekstual ya yang tidak kaku, tekstual yang memperhatikan makna, itu yang pertengahan dan yang tepat dalam hal ini. Bagaimana dengan makan tape ketan? Kita kembalikan kepada definisi khamar. Khamar sama dengan muskir. Muskir punya dua pengertian, dua mencakup dua unsur. Kita lihat unsur yang pertama, itu menutup akal. Apakah tapi kata itu menutup akal? Apakah menutup akal? Kalau banyak misalnya, apakah kemudian jadi mabuk? Apakah cuma jadi perut yang mulas? Udah naik kan? Mana ya? Perut mulas sama mabuk kan? Tidak semua yang mengandung alkohol, tidak semua yang mengandung alkohol itu khamar. Tidak semua yang mengandung alkohol itu khamar. Satu hal yang mengandung alkohol itu khamar, manakala dia dalam kadar tertentu yang menyebabkan jika diminum memabukkan, menutupkan akal. Dan itu akan, dan ini akan jadi khamar berdasarkan penjelasan saya mengenai tadi jika ada talabulan di dalamnya. Dan telah benar dan tidak maka tidak. Ini kata Rasulullah ala nanti yang menghidupkan ala alihi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim.